bersama Ustaz Hani Abdul Qadir Bajil dalam acara Indahnya Ibadah di Atas Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian demikian tadi yang kami sampaikan atau kami hadirkan kelompokan Anda, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Qalam, wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.